Pergilah adinda, raihlah cintamu, kan ku simpan rindu di dalam hati. Aku yang pertama takkan pernah rela bila kau di sana tiada. Temukan bahagia. Selalu tertanam di jiwa, pergilah.